Kita dari keluarga besar Monata, pimpinan dari Mas Gadot Tarianto, and all crew, all arrangernya Monata, betul, all artisnya Monata, betul, ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, sayang, ya. Artis kita untuk beliau-beliau, penyelenggara banyak sekali. Banyak dan banget. Seperti yang berikut ini, setelah dua lagu dari Vivi Ayu, yuk. Udah. Kita sambut kehadiran dari Anissa Rahma Ikilo Monata Egolane. Vivi Ayu, matur sembah nuwun. Sebagai ibu saya ucapkan dulu buat semuanya di sini, buat tamu undangan yang saya hormati. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.